وهدى أما بعد apa faedah naat? Bentar ya, karena apa ishak? Kapan? Nah, begitu taksis, kita kan namanya utu nakirotan. Contohnya apa? Rajulin salihin. Yang kedua, apa nabila? Taudih. Menjelaskan ma'rifat. Jika manutnya ma'rifat. Contohnya? Ja'a muhtaramul alim. Ja'a muhtaramul? Alim. Apa? Alimun. Salah no. Gaya. Alim. Muhtaram ma'rifat. Alam dia. Kalau muhtaramun alimun naat-naat itu nanti. Rajulun muhtaramun alimun. Muhtaram bukan nama orang. Muhtaram artinya apa toh? Yang mulia. Yang dimuliakan. Telah datang seorang laki-laki yang dimuliakan, yang alim. Kalau nakirah tadi ya. Kalau bukan alam. Baik, taudih ingkanatil man'utu ma'rifatan. Yang ketiga, semata-mata memuji terhadap man'ut. Contohnya apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikutnya yang keempat, zamil man'ud. Ini semua disyaratkan apa ya, Pak Raihan? Ya, dua-duanya antum. Yang ke 3 dan 4 tadi. Apanya yang malu? Oh, ini apa? Maksudnya itu sudah maklum. Nah, bidunin na'ti. Yaku nama isyarat dengan syarat al-man'utu ma'luman bidunin na'ti. Yang kelima, Tarahum. Contohnya 7 Taukid. Contohnya. Baik. Lana Stamir. Qala al-mu'allif rahimahullah. Siapa mu'allifnya ya Hona Aba Tafiyah? Saya enggak lupa lagi. Paham, belok ke Jurumiyah. Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-ma'ruf bi At-Tab. Wa idza kana al-man'utu ma'luman bidunin na'ti jaza fin na'ti al-itba'u wal qat'u. Kata mu'allif rahimahullah, apabila manutnya itu diketahui tanpa na'at, boleh pada na'at itu itba' dan qat'u. Itba' berarti ngikut, rofa, nasob, jer. Ini yang sudah kita pelajari dari dulu ya. Yang namanya na'at itu ngikuti yang man'utnya. Al-itba' ini sudah insya Allah paham semuanya. Yang kedua ini yang baru, al-qat'u, diputus. Maknanya apa? Wa ma'nal qat'i an tarfa'an na'ta 'ala annahu khabarun li mubtada'in mahdufin aw tansibahu bi fi'lin mahdufin. Nah, mana qata adalah engkau merofakkan na'at sebagai khabar bagi mubtada' yang mahduf atau kamu nasobkan na'at tadi dengan fi'il yang mahdhuf. Contohnya, Alhamdulillahil Hamidu. Segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Alhamid fa'il bimakna maf'ul, ya, yang terpuji. Karena fa'il qad yakunu bimakna fa'il wa qad yakunu bimakna maf'ul. Wazan fa'il itu bisa bermakna fa'il, pelaku bisa bermakna maf'ul. Tapi di sini Alhamdulillahil Hamidu, segala puji bagi Allah yang maha terpuji. Mana na'at, mana man'utnya? Lukman. Na'atnya mana? Alhamidu. Man'utnya? Mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa. Mana na'at, mana man'utnya? Wali. Na'atnya alhamid. Man'utnya? Lafzul jalalah Allah. Ini kalau kita baca apa? Marfu. Marfu. Hendak ya Fana? Na'an ma'atut kalau kita baca apa ini? Manutnya aja majrur kok. Nah kalau kita mau jadikan na'at ya kita baca majrur. Alhamdulillahil hamidi. Nah, itu baru na'at man'ut. Paham ya? Tadi yang pertama al-idba, ngikut dia. Difahami ya Fana Aba Lukman? Habib? Jadi kalau na'at kita baca apa? Alhamdulillahilhamidi. Kalau dibaca rofa, alhamidu sebagai apa ini ya, Pak Alif? Na'at kemana? Mana manutnya? Mahdhuf. Indah ya, Fana? Apa Isa? Tadi yang dijelaskan di atas itu. Sebagai khobar. Khobar. Dari mubtada yang mahdhuf. Takdirnya apa? Huwa alhamidu. Alhamdulillahil hamidu. Hamidu sebagai khobar. Mubtadanya mahdhuf. Ini yang pertama. Atau yang kedua boleh dibaca alhamida. Sebagai apa ya Fana? Apa Lukman? Tadi maf'ul bih dari fi'il yang mahdhuf. Kan tadi dikatakan antar fa'anakta ala annau khobarun limubtada'in mahdhufin au. Ini yang kedua. Tansibahu. Engkau nasobkan dia dengan fi'il yang mahdhuf. Takdirnya alhamdulillahi ahmadu atau amdahu alhamida. Ahmadu saya memuji alhamida. Dat yang maha terpuji. Difahami ya? Nah, kalau kita baca Al-Hamidi sebagai apa tadi ya Pak Ishak? Na'at bagi lillahi. Kalau dibaca Al-Hamidu? Khobar dari mubtada yang mahdhuf. Kalau dibaca Al-Hamida? Qala ajaza fihi sibawaihi al-jarra al-idba'i warraf'a bitakdiri huwa wan nasba bitakdiri amdahu. Si bawah membolehkan dibaca jer sebagai na'at, itba'nya na'at, dibaca rofa sebagai khobar, dengan takdir mubtada yang mahdhuf. Huwa dibaca nasab dengan takdir fi'il yang mahdhuf, yaitu amdahu. Tentunya ini kalau bukan ayat ya, Ikhwan. Kalau ayat Al-Quran tidak boleh. Ayat Al-Quran tidak boleh. Naam, dibaca, dirubah-rubah dari sisi nahwu, dengan sisi nahwu. Kecuali ada qiraah yang datang dengannya. Nah, karena yang namanya Al-Quran itu adalah apa? Sunnatun muttaba'atun. Sunnah yang harus diikuti. Artinya apa? Tidak bisa dibuat-buat sendiri. Harus ikut paket. Ya. Tidak boleh membuat sendiri. Berbeda dengan kalam yang adi, kalam biasa, maka bisa seperti ini. Ya. Alhamdulillahi, alhamidu, alhamidat, alhamidi. Kalau udah belajar kayak gini, nanti kita sulit nyalahkan orang ini. Ya. Udah pintar nahwu itu. Tentu mau baca kayak gini, salah. Naat kok dibaca. Dia bisa jelaskan. Ini maksud saya, ada yang mahdhuf. Nah. Ya, benar bila. Akal ini baru. Tapi ya. Nah. Tapi ya kita ini sebagai pengetahuan, dan kalau dalam penerapan ya yang masyhur saja yang dipakai. Tapi boleh, artinya ada pembolehan dari sisi nahwu. Qala wa idza takarraratil man'utu nu'utu, afwan, wa idza takarraratin nu'utu li wahidin, jika na'at-na'at berulang bagi man'ut satu, wahidin ini maksudnya man'utnya satu, na'atnya banyak. Ini perlu konsentrasi ini, Abu Usman, Muhtarom. Jangan ngantuk. Ya, ini soalnya mikir ini. Fa'inkanat man'utu ma'luman biduniha, jika man'utnya itu diketahui tanpa na'at-na'at tadi. Jadi sudah diketahui tanpa na'at-na'atnya tadi. Jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti takdimil mutba'i. Na'atnya banyak. Mungkin sifatnya ada tiga. Ya, na'atnya banyak. Misalkan apa? Na'atnya. Contohnya, na'atnya lebih dari satu. Abah Usman. Abah Lukman. Azhar. Karimun, apalagi? Zaidun Karimun. Zaidun Ma'rifat kok. Zaidun Al-Karimu. Apa lagi? Al-Masyur. Al-Mujtahidu. Al-Fadilu. Si Z ini orangnya tadi apa? Karim. Orangnya dermawan. Apa lagi? Orang yang mujtahidun, al-mujtahidu, yang rajin, dan al-alim misalkan. Yang ada berapa na'atnya tadi? Tiga. Apa saja? Enam. Karim, al-karim, al-mujtahid. Masyuri apa? Kenal. Kan jaa Zaidun al Karimu al Zaidu al Ali. Si Z ini orangnya Karim, Mustahid, dan Alim. Dan ini cuma ada, misalkan di kompleks kita ini ada satu orang namanya Z. Dia memiliki tiga sifat ini. Ya. Dan dia sudah diketahui Kalau kita katakan ja'a Zaidun, ya itu orangnya. Siapa? Zaid yang punya tadi sifat al-karim, al-mujtahid, al-alim. Makanya dikatakan sini na'atnya berulang ya, sedangkan man'utnya itu makluman biduniha, sudah diketahui tanpa na'at. Jadi tanpa na'at yang tiga ini sudah, pokoknya kalau si Zaid itu ya ini orangnya. Boleh itba' semuanya, qotok semuanya. Kalau itba' semuanya berarti apa? Ja'a Zaidun al-Karimu al-Mujtahidu al-Alimu. Misalkan kita nasabkan apa? Ra'aitu Zaidan al-Karima al-Mujtahida al-Alima. Ini berarti apa? Nasab yang majrur marartu Zaidin wa al-Karimi al-Mujtahidi dan al-Alim. Ini bacaan apa ini tadi? Itba, ngikut semuanya. Wa qad uha kulliha, dikotok semuanya. Berarti apa? Kita pakai yang murti yang ketiga ini. Marortu. Kenapa kita pakai majrur? Supaya jelas. Kalau yang ini kan nanti antara rofa nasab kan ada yang sama. Marortu bi Zaidin. Apa? Al-Karimu. Apa lagi? Al-Mujtahidu. Al. Boleh juga marartu bi Zaidin al-Karima al-Mustahida al-Alima. Tadi ya, kalau nasab ada fi'il yang dibuang, kalau rofa ada mubtada yang dibuang. Baik. Dengan syarat atau boleh juga itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Boleh ngikut sebagian, boleh ikut sebagian. Nanti boleh, misalkan marotu bi Zaidin apa? Al-Karimi Al-Mustahidu Al-Mustahidu Al-Alima. Aja bingung ya. Eropnya ya tadi, kalau mantum baca kasroh berarti dia naat kepada Zaidin. Kalau membaca rofa berarti dia khobar bagi mubtada yang mahdhuf. Kalau nasab berarti maful bi dari fi'il yang mahdhuf. Sudah? Syaratnya didahulukan mutba'nya yang diikutinya. Depan, enggak boleh dibalik-balik. Sekarang kalau tidak diketahui kecuali dengan semuanya. Wa in lam yu'raf illa bi majmu'iha bi an ihtaja ilaiha wajaba itba'uha kulliha. Nah, jika tidak diketahui kecuali dengan semuanya, dengan dia membutuhkan kepada na'at-na'at tadi, maka wajib itba' semuanya. Paham? Perolehan? Contohnya? Contohnya contohnya ada Zaid lagi. Ada Zaid lagi. Dia cuma al-Karimu saja. Iya. Tapi dia tidak Zaidu. Misalkan ada Zaid lagi. Ada tiga Zaid sekarang. Yang satu, Zaid satu ini punya sifat tiga. Ya, ini kita katakan Zaid siapa? Nah, Ada Z yang kedua, dia punya sifat dua, Al-Karimu Al-Mujtahidu. Di komplek kita ini ya. Ada satu lagi, si Z yang B ini, sifatnya dua. Apa? Al-Karimu Al-Mujtahidu, tapi ya, tidak alim. Ya. Ya, yang ketiga misalkan dia punya sifat karim saja, dia nggak rajin, tidak juga alim. Ketika kita mau menginginkan membicarakan si Z yang si A ini yang punya tiga sifat ini, maka kita harus apa tadi? Itba semuanya, ya. Si A misalkan Z, si A datang, kita katakan langsung semua Ja'a Zaidun Al-Karimu Al-Mujtahidu Al-Alimu. Supaya apa? Supaya tidak tersamar dengan si Z, Z yang lainnya. Kalau Z-nya cuma satu, enggak usah dikasih A, enggak apa-apa. Kalau si Z-nya satu, enggak usah dikasih A, enggak apa-apa. Nah, kembali ke pertama. Kalau si Z satu dan punya sifat tiga, naatnya kan kita membahas tentang naat. Kalau mau nggak dikasih naat ya nggak apa-apa. Naatnya tiga. Tadi boleh itba, boleh kota, sebagian boleh kota, semuanya, ya kota semuanya, itba semuanya atau sebagian di kota, sebagian di itba. Itu kalau sudah makluman tanpa naat-naat tadi. Tapi kalau ada beberapa Z tadi yang satunya demikian, punya sifat ini, kan kalau kita katakan Zaidun, kan nanti akan tersamar dengan si Z yang ini ya. Baik. Wa in ta'ayyana bi ba'dihi jaza fi ma ada dzalikal ba'di al auju tsalatsatu. Jika dipastikan dengan sebagian naat-naat tadi boleh padanya selain sebagian sifat senam, boleh pada yang sebagian tadi tiga sisi. Tiga sisi apa yang dimaksud? Apa yang maksud Pak Royhan? Tiga sisi itu yang mana? Sekarang dari tiga Z itu yang punya sifat naat yang enggak sama apa? Bapak Usman? Al-alim. Maka untuk naat yang alim ini boleh tiga. Kenapa? Karena si Z ini enggak punya sifat ini. Si Z ini juga enggak punya sifat ini. Nah, maka boleh apa? Untuk yang alim ini, sifat alim ini boleh tiga sati, boleh itba, boleh apa lagi? Kota. Apa lagi? Tiga tadi apa? Apa tadi apa, Royhan? Itba, kemudian nasok, kemudian naat. Itba itu ya naat. Itba dibaca rofa sebagai mukhobar atau dibaca nasab sebagai maf'ul bih. Itu sisi tiga. Yang dimaksud dengan sisi yang tiga adalah itba itu naat ngikut rofa sebagai khobar atau nasab sebagai maf'ul bih. Wallahu a'lam bishawab. Ini kayaknya perlu dipikirkan, direnungkan lagi nanti di rumah. Syarahnya insyaallah pada pertemuan yang ada. Ya, oba dari mutar yang mahdu. Fi'ilnya. Ya, terserah. Ya boleh. Nah, tidak harus amdahu karena di sini ini bebas. Ya. Terserah. Nah, tentunya yang sesuai dengan makna yang ada pada kalam tersebut. Wallahu a'lam bissawab.